إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama melanjutkan kajian kita yang kita harapkan kisah yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi inspirasi yang besar, menjadi petunjuk dan panduan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengamalkannya, bisa meneladaninya. Kita sekarang sampai kepada tema yang berikutnya, yaitu yang kita beri judul meninggalkan kenangan yang indah. Ya. Ayat 21 dan 22. Nah, ini akan kita dalami bahwa setelah para pemuda Ashabul Kahfi itu meninggal, ya, dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan mempertahankan keimanannya, ya, di tengah-tengah fitnah yang terjadi. Ternyata setelah itu menjadi kenangan yang terus diabadikan, dan dia menjadi contoh teladan sampai kepada kita sekarang ini. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk, ya, kenangan indah yang ditinggalkan, yang bermanfaat untuk masa setelahnya. Maka kita pun kalau kita mengukir kenangan-kenangan yang baik di dalam hidup kita, ya, itu akan menjadi warisan bagi orang-orang yang setelah kita. Ya, menjadi warisan. Sehingga bisa dikenang, bisa diteladani. Ya. Nah, ini pelajaran yang kita ingin ambil. Oleh karena itu kita mari untuk mendalaminya, ya, tanpa pernah bosan, ya, kita harus mengkaji secara langsung kepada kitab yang sudah ditulis oleh para ulama, ya, khususnya dalam hal ini kitab Shofwatut Tafsir, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Ashabuni. Ya, silakan baca oleh Ustaz Sandi. Halo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tsarna, dan demikianlah kami pertemukan manusia, alaihim, atas mereka, liya'lamu, supaya mereka mengetahui, anna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah haqqun, benar. Wa inna sa'ah, dan hari kiamat itu, la raiba fi, tidak ada keraguan fiha, di dalamnya. Ae wa kama ba'asnahum min naumihim, dan demikianlah kami bangunkan mereka dari tidur mereka. Sebagaimana kami bangunkan mereka dari tidur mereka. Kadzalika, hal itu begitu pula. Atla'nan nasa, kami pertemukan manusia, alaihim, atas mereka, yastadilu, supaya mereka mengambil dalil, mengambil bukti, supaya mereka mengambil bukti, bidzalika, dengan hal itu, ala sihatil bahti, atas kesohihan yang dibahas. Kebangkitan. Hari kebangkitan. Wa nasyur, fa innal qadir. Wa nasyur. Wa yukinu, dan meyakini, anal kiamah la syakka fiha, dan meyakini bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Fatakunu, maka menjadi fatakunu kisatu ashabil kahfi jihatun wadihatun, maka hujatan wadihatan, maka kisah ashabul kahfi itu menjadi kisah sebagai hujah yang jelas wadilalatan dan petunjuk qati'atan yang qat'i ala imkanil bahti atas terjadinya kebangkitan wan nusyuri dan apa wa ilaihin nusyur apa nusyur oh kembali dan tempat kembali iya itu ya sama kebangkitan atau tempat kebangkitan dan tempat kembali fa innal qadir ala bahti alil kahfi ba'da naumihim fa innal qadir maka sesungguhnya yang mampu atas membangkitkan maka sesungguhnya yang mampu membangkitkan penduduk gua atau ahli kahfi setelah tidur mereka setelah tamiatin amin 3 tahun 300 tahun qadir mampu ala bahtil kolki ba'da mamatihim mampu membangkitkan makhluknya setelah kematian mereka idh yatanaza'una bainahum amrohum ingatlah ketika mereka berselisih diantara mereka berselisih amrihim atas perkara mereka amrohum atas perkara mereka ae hina tanaza'al qaum fi amri ahli al-kahfi maksudnya ketika suatu kaum berselisih atas urusan ahli al-kahfi ba'da an atla'ahumullahu alaihim setelah Allah SWT menemukan mempertemukan mereka atas mereka manusia atas mereka summa qabada arwahahum kemudian Allah mencabut arwah mereka faqalu bunu alaihim bunyana mereka berkata ibnu bangunlah atas mereka bunyanan suatu bangunan ae qala ba'dunnas sebagai manusia berkata ibnu ala babin kahbihim bunyanan liyakuna alaman alaihim bangunlah suatu pintu bukan suatu pintu ya. Di pintu di depan pintu bangunlah di depan pintu suatu bangunan pintu gua mereka bangunan suatu bangunan supaya menjadi alamat atas mereka tanda atas mereka rabbuhum a'lamu bihim Tuhan mereka lebih mengetahui atas perkara mereka ae Allahu a'lamu bihalihim wa sya'nihim. Allah lebih mengetahui terhadap keadaan mereka dan urusan mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim dan orang-orang yang menguasai urusan mereka. Berkata lanattakhidanna alaihim masjidan benar-benar kami akan menjadikan Oh, benar-benar kami akan menjadikan terhadap mereka masjidan, sebuah masjid. Ae qolal fariq, qolal fariqu al akhir. Fariqu akhir teh. Oh, kelompok akhir. Akhir bukan akhir. Akhir. Yang lain. Qolal fariqul akhir, kelompok yang lain berkata, wahum dan mereka aksariyatul ghalibah, mayoritas ya, aksari mayoritas al ghalibah yang dominan. Oh, mayoritas dominan, mayoritas dominan. Lanatakhidanna ala babil kahfi, sungguh kami benar-benar akan menjadikan ala babil kahfi di depan gua masjidan, suatu masjid. Nusolliya fihi wa na'budullahu fihi, kita sholat di padanya dan beribadah kepada Allah padanya. Saya kuluna salasa rabi'ahum kalbuhum, akan berkata orang-orang salasa mereka itu tiga orang, mereka itu tiga orang, robiyuhum yang keempatnya kalbuhum, anjing mereka. Saya quluha ulail qaum, maksudnya akan berkata haulai mereka, haulail qaum, kaum itu khaiduna fi qasatihim, khaidun yang memperdalam, yang mendalami. Oh, khaidun yang mendalami fi qasatihim, dalam kisah mereka. Fi ahdi rasul, pada zaman rasul sallallahu alaihi wasallam, min ahlil kitab, dari ahli kitab, hum salasa tu rijalin, mereka itu tiga orang pemuda. Iyat ba'uhum kalbuhum, mengikuti mereka anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, dan akan berkata bahwa jumlah mereka lima orang, sadisuhum yang keenamnya kalbuhum, anjing mereka, rajman bil ghaib, sebagai terkaan terhadap hal yang gaib. Oh, sebagai terkaan terhadap hal yang gaib. Ae wayaqulu ba'du sebagian berkata innahum khamsatun sadisuhum kalbuhum, sesungguhnya mereka, jumlah mereka lima orang, sadisuhum kalbuhum, yang keenamnya anjing mereka. Al-kalbu yang keenamnya, yang keenam dari mereka anjing. Khotban bizonni, melemparkan bizonni suatu min ghairi persangkaan. Oh, khotban bizonni melemparkan suatu persangkaan, min ghairi yakin, dari tanpa adanya keyakinan, wala ilmin, min dan tanpa ada ilmu, kaman yarmi, sebagaimana seperti orang yang melempar ila makanin la ya'rifuhu, kepada suatu tempat yang tidak diketahuinya. Wa yaqulu nasabatun wa thaminhum kalbuhum, dan akan berkata jumlah mereka itu tujuh, yang kedelapan di antara mereka anjing mereka. Ae maksudnya, wa yaqulu ba'du, sebagian orang berkata, innahum sab'atun, jumlah mereka tujuh, wa thamin huwal kalbu, dan yang kedelapan adalah anjing. Kul katakan. Kul Robbi alamu bi idatihim. Katakanlah Muhammad Tuhanmu, Tuhanku alamu lebih mengetahui bi idatihim jumlah mereka. Ae Allahu a'lamu bihaqiqatin adadihim. Adadihim. Allah lebih mengetahui yang kebenaran jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Mereka tidak mengetahui sesuatu. Tidak ada yang mengetahui mereka illa qalil kecuali. Oh, tidak ada yang mengetahui mereka illa qalil kecuali sedikit. Ae la ya'lamu iddatihim iddatahum lebih. Ae la ya'lamu iddatahum. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka illa qalilin illa qalilun kecuali sedikit minan nasi dari manusia. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata anna min dzalikal qalil, anna bahwa sesungguhnya dari anak apa anak oh anak anak itu anna min dzalikal qalil anak saya ana, dari saya termasuk dari yang sedikit itu maksud saya termasuk dari yang sedikit itu oh saya termasuk dari sebagian sedikit itu. Kanu sab'atan keadaan mereka tujuh orang. Innallaha sesungguhnya Allah menghitung mereka hatta intaha ila sab'ah sampai berhenti pada bilangan tujuh. Walal mufasir mufasirun para ahli tafsir berkata innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala lamma dzakara qaulul awal awla wan wasani awal qaulal awal wasani perhatikan sesungguhnya Allah taala lama ketika menyebutkan qaulal awal perkataan pendapat pertama dan pendapat kedua ardafahu biqaulihi ardafahu apa menyertakannya menyertakannya biqauli dengan perkataannya rajman bil ghaib terkaan terhadap yang ghaib walama dzakarul qaul ketika dikatakan menyebutkan dan ketika menyebutkan qaul qaulal akhir perkataan akhir pendapat akhir lam yakdi fihi bisyai'in tidak mencela padanya sesuatu pun faka'annahu maka seakan-akan seakan-akan dia Allah menyetujui qailahu sebagian qailahu yang berpendapat seperti itu tuma nabaha kemudian memperingatkan beda ya summa kemudian nabaha memperingatkan rasuluhu rasulahu rasulah Nabah Rasulullah jadi apa sih Rasul? Maful bi. Kan nabah, nabah fil fa'il. Oh ya. Kemudian mengabarkan. Bukan ya, mengabarkan, memperingatkan. Kemudian memperingati, memperingatkan Rasulnya ila al Abdul kepada yang paling Abdul, lebih Abdul, lebih Abdul, wal akmal dan sempurna. Perhatikan, nih, perhatikan. Wa huwa radul il, wa radul il, il ma, radul ilmu, ilmu. Radul ilmi, maful apa mudofil ya, radu, mudof. Mengembalikan ilmu. Wa huwa radul ilmi, mengembalikan ilmu ila alamil ghaib. Alamil ghuyub kepada Allah yang maha. Allah itu Allah, sifat Allah yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Ila alamil ghaib, Allah yang mengetahui kepada hal yang ghaib. Ghuyub, ghuyub jama dari ghaib. Oh, ghuyub yang ghaib, ghaib. Fala fala fala tumari fihim, oh, fala tumari fihim illa miro'an zohiro zohiro, maka kamu jangan tumari te menyangga berdebat, berdebat, berdebat fihim dengan mereka, tentang mereka, tentang mereka illa miro'an zohiro, kecuali dengan perdebatan yang dengan perdebatan yang jelas, jelas. Oh. Fala tujadilu dan fala tujadil, fala tujadil da, maka janganlah berdebat ahlul kitab, ahlul kitab kepada kepada ahlul kitab fi iddatihim, tentang jumlah mereka illa jidala muttaqin, kecuali dengan mutayakkinin, mutayakkinin perdebatan yang, kecuali dengan perdebatan yang yakin, alimin, alim, oh, mengetahui bihaki kotil khair, khobar bukan hoi, khobar khobar mengetahui ke keyakinan kebenaran khabar berita. Ya udah, wala tastafi sedikit lagi. Wala tastafi jangan, berarti perhatikan itu teh. Wala tastafi dan jangan tastafi. Hah? Meminta fatwa atau bertanya. Dan jangan meminta fatwa atau bertanya fihim tentang mereka minhum, dari mereka ahdan seorang pun. Ae latas al ahdan, jangan bertanya kepada seorang pun an kisotihim, terhadap kisah mereka. Sabul kafi fa inna fi ma auha ilaika kafayah kifayah kifayah, maka sesungguhnya maka sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadamu kifayah, cukup, cukup, cukup, ya udah, cukup, cukup, cukup, cukup, ya, perhatikan, perhatikan. Mari kita sama-sama ya menggali petunjuk-petunjuk yang ada di dalam ayat ini. Ya, yang di antara pelajarannya yang kita ambil adalah bagaimana kita meninggalkan kenangan yang indah ya di dalam hidup ini. Kemarin sudah kita bahas ya, ketika Ashabul Kahfi itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mengatakan di sini wa kadzalika aksarna alaihim, aksarna itu atla'na, kami pertemukan Ashabul Kahfi itu kepada mereka. Ya, karena ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pertolongan yang itu merupakan keajaiban, ya, yang membuktikan kekuasaan Allah agar diperlihatkan kepada manusia yang lain. Ya, khususnya pada waktu ketika mereka dibangkitkan. Tujuan yang paling utama, ya, dari Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Ashabul Kahfi dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu, ya, bahwa kemarin sudah kita jelaskan ada raja, yang raja kebetulan pada saat itu adalah raja yang beriman dan soleh, yang kemudian bersama para pasukan dan juga rakyatnya bertemu langsung dengan anak-anak muda Ashabul Kahfi ini di dalam gua tersebut, ya, berbincang-bincang dengan mereka, ya, bertanya bagaimana sebenarnya mereka, ya, itu dijelaskan, yang pada akhirnya mereka menyadari akan kekuasaan Allah. Ini sebuah suatu tanda, ya, suatu ayat, ya, dzalika min ayatillah, termasuk ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, perlihatkan kepada manusia. Nah, tujuan yang utama dari itu semua adalah Allah mengatakan liya'lamu, agar mereka mengetahui anna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu benar. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong orang-orang yang kuat memegang teguh keimanan, itu adalah janji yang benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, taat kepadanya, Allah menjanjikan akan memberikan surga, ya, kita meyakini bahwa janji itu benar. Dan itu sudah terbukti, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Ashabul Kahfi itu, ya, dengan cara yang tidak biasa. Ya, tidur selama 309 tahun. Ya. Dan yang kedua untuk apa? Wa anna sa'ata la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ya, maka di sini dijelaskan, ya, atla'an nasu 'alaihim liyastadillu, agar mereka mengambil dalil, menjadikan dalil bukti bidzalika dengan hal itu, ala sihatil ba'si, benarnya hari kebangkitan, wa yuqinu, dan mereka meyakini annal qiyamah la syakka fiha, bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan. Ya, maka Ashabul Kahfi ini menjadi hujah yang kuat, menjadi bukti yang kuat tentang apa akan terjadinya hari kebangkitan. Kenapa? Karena kalau Allah mampu untuk membangkitkan Ashabul Kahfi setelah tidur panjang mereka, ya, di sini dikatakan salah samia, ini bukan disebutkan secara global saja, itu 300-an, ya, tidak menyebutkan bilangan yang tepat, ya, beliau mengatakan secara umum 300-an, tapi kalau kita sebut lebih detailnya adalah 309 tahun. Nah, kalau Allah mampu membangkitkan mereka setelah tidur panjang mereka, maka Allah juga mampu untuk membangkitkan seluruh manusia yang telah sekian lama mereka mati. Ya, ini bukti jelas. Ya, bukti jelas yang tidak bisa terbantahkan lagi, ya, bahwa hari kebangkitan itu nyata. Ya, apalagi ketika itu di zaman itu orang-orang ada yang masih ragu terhadap hari kebangkitan. Ya, jelas pada saat zaman itu orang-orang, ya, masih ada yang tidak atau belum yakin, ya, masih ragu terhadap terjadinya hari kebangkitan. Bahkan ada perselisihan di antara mereka, ya, apakah yang dibangkitkan itu ruhnya atau ruh dan jasadnya, gitu, ya. Nah, dengan adanya bukti ini membuat mereka yakin bahwa yang dibangkitkan itu adalah jasad dan ruh. Akan dibentuk kembali jasad manusia yang sudah sekian lama hancur, ya, akan dibentuk lagi secara sempurna. Ya, bahkan dijelaskan bahwa dibangkitkannya itu, ya, oleh Allah dikirimkan apa? Air, ya, air hujan yang membasahi mereka sehingga mereka tumbuhlah manusia-manusia itu seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ya, pohon-pohonan, fatan butuna, apa yang butuh nakama, yang butul bakal. Ya, sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. ya, tumbuhan. Itu dari mana? Dari tulang ekor yang disisakan oleh Allah, ya tidak akan hancur sampai dalam waktu sekian lama, maka dari tulang ekor dibentuk kembali ya bagian-bagian manusia, sehingga dibentuk menjadi sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh itu kepada jasadnya. Ya wa idan nufusu zuwijat. Ya, apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan, di situ ada dua tafsir. Tafsir pertama adalah dipasangkan ruh dan jasadnya. Ya, dan tafsir kedua adalah dipasangkan orang-orang beriman dengan orang beriman, orang kafir dengan orang kafir, ashabul yamin dengan ashabul yamin dipasangkan. Ya, dan ashabus simal dengan ashabus siman, ashabikun al-muqarrabu, ya dipasangkan dengan sesama mereka. Tidak mungkin pahili gitu ya kalau dalam bahasa kita. Ya, tidak mungkin salah atau tidak mungkin menyelusup gitu kan, di ashabul apa simal menyelusup dia tiba-tiba ada di ashabul yamin, tidak bisa karena sudah Allah pasangkan sesuai dengan nasibnya masing-masing, dan tidak bisa kemudian kabur, enggak bisa. Ya, tidak bisa kabur, tidak bisa absen. Ya, kenapa Allah mengatakan apa? Wa ma hum anha bighaibin. Tidak ada yang gaib ketika itu, semuanya hadir. Wa ma hum bighaibin. Tidak ada seorang pun yang gaib ketika itu. Ya, rek izin heula gitu kan, WC ke mana? WC-nya juga sudah tidak ada. Ya, izin kemana? Tidak bisa menghindar. Ya. Id yatanaza'una bainahum, ketika mereka berselisih amrohum di antara mereka. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada perbedaan pendapat tentang siapakah mereka, tentang keadaan mereka, tentang jumlah mereka. Ya, mereka berselisih. Ya, berselisih pendapat. Di mana ada berbagai penafsiran ya. Ada yang menafsirkan berselisih pendapat antara Ashabul Kahfi dengan masyarakat sekitarnya. Ada juga yang mengatakan perbedaan pendapat di antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Ya, ada perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, ini ketika Ashabul Kahfi sudah bertemu dengan masyarakat yang ada ketika itu, berada di dalam gua, setelah itu mereka kemudian pamit untuk pulang ya, bersalaman ya, dan lain sebagainya pulang. Tidak lama setelah itu kemudian mereka diwafatkan di dalam gua itu. Jadi mereka dikubur di situ, diwafatkan di dalam gua itu. Sehingga nanti orang-orang yang ada di situ menemukan mereka dalam keadaan wafat. Ya. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang ada di zaman itu, ya, mereka bisa bertemu dengan Ashabul Kahfi, kemudian juga bisa mengetahui wafatnya mereka. Ya, bisa mengetahui wafatnya mereka, lalu Ashabul Kahfi itu dikuburkan dengan mereka. Nah, mulailah kemudian di sini ada sebuah apa? Mengenang, ya, ada sikap mengenang dari Ashabul Kahfi ini bagaimana caranya? Tentu Ashabul Kahfi itu dengan perjuangannya ya, mempertahankan keimanan mereka, mereka telah meninggalkan kenangan yang indah ya bagi manusia. Ya, bagi manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Berarti ini bukan sederhana. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Ya, maka manusia pun pada saat ketika itu ingin mengenang. Ada di antara mereka waqfaqalu yang berkata ubnu alaihim bunyanan. Bangunlah ya, terhadap mereka suatu bangunan. Ya. Nah, di sini dijelaskan tujuannya, kenapa kemudian membangun suatu bangunan di depan pintu. Di sini disebutkannya di depan pintunya, di jadi gua itu ya, kemudian di depan pintu gua, di dekat gua itu dibangun suatu bangunan untuk apa? Liyakuna alaman alaihim. Untuk menjadi suatu tanda. Ya, atau dalam tafsir lain disebutkan bangunan itu untuk apa? Untuk menjaga, menjadi penjaga dari kuburannya, dari orang-orang yang lewat ke situ, orang yang datang ke situ, ya, yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusaknya. Ya, di situ dijelaskan seperti itu di dalam tafsir-tafsir yang lain. Ya, dibuatkan bangunan. Nah, ini keinginan yang suatu keinginan yang bagus. Ya. Tapi dengan semua perselisihan yang dilakukan, yang terjadi pada manusia, baik bagi orang yang ada pada zaman itu ataupun orang-orang yang setelahnya, ya, itu perselisihan mereka tentang keadaan mereka, ya, itu tidak sampai kepada kebenaran yang sebenarnya, ya, tentang keadaan mereka. Walaupun mereka sempat bertemu, tapi tidak mengenal, tidak terlalu mendalami, ya, mengenal mereka itu siapa. Makanya Allah katakan Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka, tentang keadaan mereka, tentang jumlah mereka. Ya. Nah, ada sebagian orang pada saat itu yang menginginkan untuk membangun. Tetapi qalal ladzina ghalabu ala amrihim, sebagian orang, ya, yang menguasai perkaranya, yang mendominasi, ya, yang mendominasi urusan mereka, mengatakan lanattakhidanna alaihim masjida, kami akan menjadikan, ya, terhadap mereka sebuah masjid, maksudnya sebuah tempat peribadatan. Nah, ada yang menafsirkan alladzina ghalabu itu para penguasa, dan ada juga yang kalau di sini dijelaskan tafsirnya adalah kebanyakan masyarakat itu, mayoritas masyarakat, ya, yang mendominasi. Sehingga biasanya, ya, suatu masyarakat yang lebih banyak mendominasinya, itulah yang kemudian berpengaruh. Ya, sehingga mana yang diambil? Nah, ini pendapat apa? Keinginan yang terakhir ini dibangunkan suatu masjid, suatu tempat peribadatan di atas kuburan mereka. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi masalah. Ya. Itu walaupun pada saat itu kita tahu bahwa rajanya kan adalah raja mukmin, raja yang soleh, tetapi kan masyarakatnya tidak semuanya soleh. Tapi justru dengan adanya ayat ini menunjukkan bahwa kebanyakan mereka, ya, ternyata apa, dari orang yang menginginkan sebuah masjid. Rasul mengatakan dalam hadis apa? Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Itu dilaknat oleh Allah. Berarti boleh tidak membangun masjid di atas kuburan para nabi atau orang-orang soleh? Tidak boleh. Nah, ternyata masyarakat pada saat itu kebanyakannya mereka, kalau dikatakan tidak soleh, ya, ataupun mereka pemahaman keagamaannya belum benar pada saat itu. Justru malah mereka menjadikannya secara apa? Secara tidak benar. Ya, malah membangun kuburan, padahal itu dilarang. Dan Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan bahwa sikap seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang memberikan penjelasan bahwa ternyata kebanyakan manusia itu selalu salah, ya, memperlakukan apa? Ya, peninggalan ataupun kenangan-kenangan dari orang-orang soleh. Ya, gitu. Orang itu udah soleh, udah benar dia hidupnya. Tapi, nah, ini supaya memberikan apa, pelajaran kepada kita agar kita jangan seperti itu. Kalau ada orang soleh itu, bukan kita keramatkan gitu, bukan kita keramatkan, bukan kita bangunkan kuburan, bangunkan masjid ataupun tempat ibadah di kuburannya, bukan itu. Tapi kalau ada orang soleh itu, apa yang kita lakukan? Berdoa. Ambil pelajarannya, tiru kebaikan-kebaikannya, kita tiru, kita teladani, dan termasuk juga kita mendoakan. Ya. Nah, ini juga yang banyak terjadi di Indonesia. Ya, orang-orang soleh di Indonesia yang sudah menyebarkan Islam, para ulama, ya kan? Ya, ada Wali Songo yang kita kenal, Wali Songo, ya, para ulama lain, para wali-wali yang disebutnya di Indonesia ini. Nah, ini salah, kebanyakan orang-orang, ya, di Indonesia ini malah menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Betul tidak? Betul, di Indonesia itu banyak. Makanya ada orang ingin ziarah ke masjid, di situ sholat, di kuburan itu sholat. Ini yang salah. Disitulah kemudian terjadi praktek kemusyrikan. Mereka meminta di situ, ibadah di situ, padahal itu dilarang. Ya, bahkan biasa mereka malam-malam dan lain sebagainya. Ya, Iya kan ada ya, mereka itikaf di sana di kuburan. Ya, kalau kita kan itikaf di masjid. Ya, mereka itikafnya di masjid yang ada di kuburan. Ya. Gitu. Maka kita harus mulai merubah lah cara sikap kita, harus merubah terhadap para ulama. Jadi jangan lihat itu apa? Keajaiban, kehebatannya. Oh, dulu ini kerisnya yang ajaib, yang sakti. Gitu kan? Ini peninggalan keris, peninggalan pusaka-pusakanya ya, yang hebat, yang sakti. Sehingga kemudian dikeramatkan. Ya, kemudian dijadikan sebagai apa? Ya, jimat, sebagai jimat dan lain sebagainya. Bahkan dipakai oleh orang untuk ya kemusyrikan, perbuatan-perbuatan kemusyrikan misalnya untuk menyembuhkan yang sakit, untuk apa dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Nah, ini ternyata betul yang dikatakan oleh Allah di ayat ini, terbukti sekarang. Ya, ternyata orang-orang soleh yang sudah meninggalkan jejak-jejak yang baik, kenangan-kenangan yang indah itu, justru malah salah sikap orang-orang yang berikutnya. Harusnya kan kita banyak belajar kepada orang-orang terdahulu kita. Ketika para ulama, ya, yang mereka sudah banyak menebarkan manfaat, ya, kepada masyarakatnya, meninggalkan warisan-warisan, yang harus kita ambil itu apa? Peninggalan pustakanya, bukan pusaka. Nah, ini yang harus kita luruskan di Indonesia ini. Wali Songo, kita mau belajar Wali Songo. Mana pustaka mereka, peninggalan ilmu, warisan ilmu? Karena yang Rasulullah SAW wariskan itu apa? Ilmu. Ya, gitu. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yuwarisu dinarun wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, ya, uang, harta. Walakin warasul ilma. Tetapi mereka itu mewariskan ilmu. Ya, paman akhazahu akhazahu bihazi wafin. Siapa yang mau mengambil warisan ilmu itu, maka dia mendapatkan bagian yang cukup banyak. Jadi harusnya kita mengambil bagian ilmu yang sudah diwariskan. Pustaka, mana kitab-kitab yang sudah ditulisnya? Ya, kalau kita misalnya punya tokoh dalam persatuan Islam itu ada Ahsan, ada Muhammad Nasir, mana peninggalan warisan-warisan ilmunya yang harus kita pelajari? Bukan kita malah mengkultuskannya. Ya, dikultuskan, diziarahi kuburannya, lalu berdoa di situ. Tidak. Itu adalah sikap yang salah. Ya. Nah, di sini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, agar jangan khawatir ketika kita, misalnya kita merasa sendirian ya di satu tempat kita di mana orang-orang itu banyak berbuat kemungkaran, ya, kita istiqomah di situ. Walaupun kita sendirian, jangan takut. Bahwa sikap yang kita lakukan, ya, berpegang teguh kepada kebenaran itu, ya, akan menjadi apa? Akan menjadi peninggalan yang baik. Ya, paling tidak bagi keturunan kita, ya, akan diteruskan jejak-jejak kebaikan itu akan diteruskan, bahkan akan menjadi satu kenangan yang indah. Ya, gitu, akan dikenang kebaikan. Maka sebenarnya orang-orang yang berbahagia itu adalah yang ketika dilahirkan dia dalam keadaan orang-orang dia menangis dan orang di sekitarnya tersenyum bahagia, tertawa bahagia. Ya, itu biasa, seperti memang seperti karena tidak ada ya anak yang baru lahir langsung tertawa. Ya, orang-orang di sekitarnya malah ketakutan kalau ada bayi tiba-tiba langsung tertawa pas lahir itu. Ya. Gitu. Nah, si bayinya nangis pasti pas ngeborojo itu, oa gitu nangis. Ya kan? Nangis. Nah, orang-orang di sekitarnya kan walaupun dia nangis bahagia. Orang-orang di sekitarnya bahagia. Nah, pada saat nanti meninggal, jangan sampai keadaannya sama ketika waktu dilahirkan. Yaitu apa? Pada saat meninggal, yang meninggalnya nangis dan orang di sekitarnya bahagia. Itu sangat rugi. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu sangat rugi. Kenapa? Dia meninggal dalam keadaan menangis ya, mendapatkan apa? Balasan dari perbuatan jahatnya. Ya, dia sudah masuk ke alam akhirat untuk mengambil ya siksaan yang diberikan oleh Allah. Itu kan menangis. Ya, masuk ke alam kubur dalam keadaan tersiksa. Sedangkan orang-orang di sekitarnya itu ya tertawa. Kenapa? Karena bisa istirahat dari kejahatan dia. Ya, merasa menjadi lebih tenang. Ya. Gitu. Makanya kalau misalnya ada yang meninggal, lalu orang-orang di sekitarnya berbicara begini. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ya. Enggak ada dia, kayaknya kita lebih tenang ya. Jadi perkataannya itu begitu kepada sesama. Merasa apa? Merasa lebih damai, lebih tenang, lebih tenteram kalau dia sudah tidak ada. Bahkan rumah-rumah itu lebih aman. Ya, tidak ada lagi yang mencuri. Karena pada saat hidupnya orang ini ternyata pencuri. Ya, orang ini perusuh, orang ini suka jahil, menzalimi orang lain. Ya, menyakiti orang lain. Ya, tetapi kita berharap pada saat kita lahir menangis, kemudian orang di sekitar kita merasa bahagia, pada saat kita meninggal berubah keadaannya, yaitu kita dalam keadaan berbahagia, tersenyum, sedangkan orang-orang di sekitar kita menangis. Kenapa? Karena tertenang terhadap dengan kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Ya. Orang-orang merasa sedih. Ya. Nah, maka sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, yang namanya kematian itu kan ada dua macam. Ya, ada mati yang mustarih, yang ada mati yang mustaroh minhu. Ya. Jadi kalau mustarih dia meninggal betul-betul beristirahat. Ya, istirahat yang sebenarnya setelah dia lelah ya, melakukan amal-amal soleh selama di dunia. Ketika dia meninggal dia beristirahat. Tetapi ada yang kedua, orang yang dia mustaroh minhu, orang lain yang istirahat dari dia. Kalau yang pertama dia yang istirahat, tapi yang kedua orang lainnya itu malah beristirahat dari kejahatan dia, dari keburukan dia. Orang tidak lagi merasa lelah, orang tidak lagi merasa capek. Ya. Tinggal kamu mau memilih yang mana? Kita memilih yang mana ketika kita meninggal ini? Ya. Kalau mustarah minhu, hah? Mustarih. Ya, beristirahat, orang yang beristirahat. Ciri-cirinya adalah dia ada di sini. Ketika bisa jadi ketika dia ada bersama dengan orang lain, mungkin orang enggak akan nyadar akan keberadaan dia. Ya, tapi ketika dia tidak ada itu terasa kehilangannya. Ya, karena dia punya apa? Punya manfaat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Mungkin ketika dia ada itu kayak biasa aja gitu. Ya, kayak misalnya dia punya spesialis ya. Dia rajin mencuci piring gitu ya. Mencuci gelas. Ya, mencucikan gelas. Ya, yang kalau nyuci gelas itu dia lagi gitu kan. Mungkin tidak sadar gitu ya ketika dia ada. Ya kita merasa enjoy aja bisa minum ya dan gelas sudah tersedia. Tapi ketika dia tidak ada, baru kita tahu. Ya ternyata gelas-gelas masih tergeletak kotor. Ya tidak ada yang mencucikan. Kenapa? Karena orang yang biasa mencucinya sudah tidak ada. Ya itulah orang yang ketika tidak adanya itu dirindukan. Ya maka oleh karena itu. Ya janganlah kita merasa lelah, merasa bosan. Dan ingat, yang kita harapkan ketika kita berbuat baik bukan agar dikenang oleh manusia, bukan agar dipuji, disanjung-sanjung, bukan oleh manusia. Itu justru malah tidak ikhlas, itu malah riya. Tapi tetap harapan kita adalah untuk Allah. Ya, kalau kita ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ya, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan orang yang telah berbuat amal soleh sebaik-baiknya. tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bahkan kita juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana kita menginginkan agar pada saat kita meninggal itu menjadi tutur kata apa? Menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang selanjutnya, bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Apa doanya? Doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhir. Itu di surat apa? Su'ara ayat 84. Waj'alni lisana sidqin. Jadilah, jadikanlah aku buah tutur. Lisan itu buah tutur. Jadi dibicarakan orang setelah dia tidak ada itu, dibicarakannya adalah kebaikan. Lisan sidqin fil akhirin, pada orang-orang yang berikutnya, orang-orang yang belakangan, yang sepeninggalannya. Gitu ya. Nah, maka kita bisa mencontohnya agar berdoa ya kepada Allah, ya waj'alni lisan sidqin fil akhirin. Maka mumpung ada kesempatan, ya silakan tuliskan di dalam catatan kehidupan ini, ya adalah apa? Kebaikan-kebaikan yang kita tuliskan. Ya, karena walaupun nggak ditulis di buku diary ditulis, malaikat sudah mencatat, ya nggak akan hilang. Ya, apa yang kita amalkan nanti, walaupun kita nggak nulis, ya di buku catatan harian kita itu sudah dibuatkan, diary kita sudah dibuatkan oleh malaikat. Iya, dibuatkan lengkap, semua tidak ada yang terlewat. Kalau kita kan nulis cuma yang kita ingat dong, ya gitu. Yang apa namanya, yang mengesankan aja biasanya yang ditulis. Tapi yang ditulis oleh malaikat semuanya. Ya, sehingga ketika orang-orang berdosa itu melihat catatan amalnya ketika di dunia, dia kaget. Dia mengatakan apa? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ash-shahab. Ini buku apa ini? Yang tidak terlewat apa, baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya ditulis di situ. Ya, itu menjadi buku kenangan yang paling lengkap. Ya, yang ditulis oleh malaikat, dan nanti kita semua manusia itu akan dikasih. Ya, akan diberikan. Ya, tinggal nanti pada saat kita menerimanya, apakah kita menerima dengan tangan kanan? Ya, wa amma man utiya kitabahu biyamin, dengan kanan, tangan kanan. Ya, ataukah kita menerimanya dengan tangan kiri? Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Kalau yang biyamin tadi, dia menerimanya dengan kanan, tangan kanan, dengan cara menghadap, dengan cara menghadapkan wajahnya ke depan. Ya, dengan perasaan bangga. Bahkan dia mengatakan, "Ha, umukro kitabiyah." Bagaikan orang dapat rapot, dia nilainya besar, ya ranking 1. Dia mengatakan, "Ha, umukro ini baca tuh, baca rapot saya." Jadi kan baca hasil ini saya, prestasi saya. "Ha, umukro kitabiyah." Dia bangga, jadi bangga ingin diperlihatkan, "Ha, umukro kitabiyah." Ini donan Tuhan nimulakin hisabi. Bahwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah kutuhuha dan kulu wasyrabuha ni'am bima asratum fil ayamin khaliyah. Jadi mumpung ada kesempatan, ayamin khaliyah, kita banyak kesempatan dalam kita hidup kita itu, aslabtum, kita isi, kita tinggalkan, ya kan menjadi kenangan. Aslabtum, menjadi kenangan. Ya, jangan sampai menjadi wa amma man utiya kitabu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau saya enggak dikasih ini, udah. Itu kan enggak usah diambil lah, gitu kan. Pembagian rapot juga malu mengambilnya. Enggak semangat kan orang yang nilainya kecil apalagi enggak naik. Ya. Pasti dia ada kemalasan ketika melangkahkan kaki itu untuk menerima rapot. Apalagi pas pulang ke rumah belum nanti ditanya oleh orang tua. Ya, kenapa begini? Kenapa begini? Ya, ya laitani lam utab kitabi walam adri masih haisabiyah. Alangkah baiknya aku tidak tahu aja, udahlah, enggak usah tahu saya isinya. Ya, karena dia tahu bahwa di situ kejelekan-kejelekan semua. Merah semua rapotnya, rapot merah. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma abna'ani maliyah dan seterusnya. Tidak berguna semua yang dulu dimilikinya ketika di dunia. Ingat ya. Nah kemudian setelah itu, nah ini Allah mengatakan apa? Saya kuluna akan ada orang. Nah ini bisa setelah zaman itu dan sampai juga ditafsirkan ketika zaman Rasul. Ya di sini diperselisihkan apa jumlah mereka. Berarti karena kenangan indah yang mereka tinggalkan sampai orang meneliti, sampai orang membahas jumlah mereka itu berapa. Mereka berselisih. Ya, diperselisihkan. Ya, jadi begitu ingin dikenal oleh orang-orang yang datang kemudian, ya sampai jumlah mereka diperselisihkan. Ya, kalau misalnya ya, kamu meninggalkan suatu karya yang baik untuk orang-orang setelah kalian, pasti orang-orang akan ramai membicarakan. Oh, siapa itu? Siapa dari mana? Gitu ya. Gitu. Keturunan siapa? Pasti orang akan membicarakan kita, ingin mengenal kita. Gitu ya. Kalau ada apa amal soleh yang kita tinggalkan, sesuatu yang bermanfaat yang kita tinggalkan bagi orang-orang yang ada di belakang kita. Ya, nah maka begitu pula di sini ada perbedaan perselisihan mereka itu di dalam mengetahui jumlah mereka. Ya, ada yang berkata salasa, mereka itu 3 orang, robi'uhum, kalbuhum, yang keempat adalah anjing mereka. Ada lagi yang mengatakan wayakuluna khomsatun, mereka itu 5, sadisuhum kalbuhum. Ya, yang keenamnya adalah anjing mereka. Tapi Allah katakan apa? Rojman bil goib. Itu semua adalah terkaan, sangkaan terhadap hal yang goib. Berarti kalau dikatakan rojman bil goib, berarti pendapat itu benar atau tidak? Salah. Lalu setelah itu dikatakan lagi wayakuluna saf'atun wasaminuhum kalbuhum. Dan mereka berkata, mereka itu 7 orang, jumlahnya 7 orang, dan yang ke-8 itu anjing mereka. Ya. Yeah. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama. Kalau dalam ayat ini kan Allah tidak menyebutkan secara langsung jumlah mereka itu 7, yang ke-8 anjing, enggak, tapi Allah menyebutkan pendapat mereka. Ya, sehingga tidak mudah orang akan mengetahui yang benar dari ayat ini. Ya, kecuali sedikit. Makanya Allah menyebutkan setelah itu ya, ma ya'lamuhum illa qalil. Tapi kata Ibnu Abbas, aku termasuk yang sedikit itu. Ya, termasuk yang sedikit itu dengan memahami ayat ini. Kalau orang memahami ayat ini lebih dalam, dia akan sampai kepada kesimpulan ternyata pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan jumlahnya 7, yang ke-8 anjingnya. Dari mana bisa mengerti pendapat itu dari ayat ini? Yaitu dengan cara memikirkan, ya, mengamati bahwa ketika Allah, ini menurut para ahli tafsir, bahwa ketika Allah menyebutkan pendapat pertama, mana pendapat pertama? Yang menyebutkan jumlahnya 3 dan yang keempatnya anjingnya, itu pendapat pertama. Dan pendapat kedua 5 anjingnya, dan anjing yang keenam anjingnya. Tapi pendapat pertama dan pendapat kedua ini diiringi dengan kata-kata rojman bil goib, artinya dibantah, itu enggak benar, itu hanya terkaan saja kepada hal yang goib. Lalu setelah itu disebutkan pendapat ketiga, pendapat terakhir, yaitu wayakuluna syafatu wasaminuhum kalbuhum, jumlah mereka 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Tapi tidak diikuti dengan rojman bil goib. Berbeda menjadi berbeda kalau misalnya rojman bil goibnya diterakhirkan setelah semua pendapat berrojman bil goib, berarti enggak benar semua pendapatnya. Ya, tapi kan rojman bil goibnya hanya disertakan kepada pendapat pertama dan pendapat kedua. Sedangkan pendapat ketiga tidak disertai dengan rojman bil goib dan tidak disertai dengan celaan apapun, tidak dicela. Seakan-akan apa? Seakan-akan karenahu, ya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyetujui pendapat ini. Gitu. Makanya Ibnu Abbas menguatkan ya, bahwa jumlah mereka itu 7. Dan yang ke-8 adalah anjingnya. Karena juga Allah menyebutkan bilangan mereka, menghitung bilangan mereka hanya sampai kepada 7. Ya, jadi mengambil pendapat yang terakhir. Ya, nah kan untuk memahami itu tidak semua orang bisa. Orang awam ketika membaca ini, mana ini yang benar kan? Tapi kalau orang yang memahami, ya seperti memahami tafsir ini, pasti dia akan mengetahui ya, dengan mengamati kata-katanya. Tetapi walaupun di situ ada isyarat bahwa yang jumlah mereka itu 7 dan yang ke-8 itu anjingnya, ya, tetapi pada akhirnya Allah mengembalikan atau memberikan bimbingan kepada Rasul dan juga kepada kita agar mengembalikan ilmunya itu kepada Allah. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim, ya, bahwa Tuhanku lebih tahu tentang jumlah mereka, ya. Jadi dikembalikan kepada Allah. Nah ini banyak di dalam ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, menyerahkan secara total kepada Allah. Kan di awal Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan langsung. Ya, seperti jumlah jumlah atau berapa lama mereka tinggal. Allah kan tidak di awal tidak menyebutkan sinina adada, secara umum saja beberapa tahun. Supaya membuktikan apa? Ya, bahwa apa yang diketahui oleh manusia itu sangat terbatas, tidak sampai kepada ilmu. Barulah di akhir nanti Allah kasih tahu yang sebenarnya. Jadi manusia itu disuruh coba pikirkan oleh kalian manusia. Ya, kalau memang otak kamu itu bisa menyampaikan kepada kebenaran, sok pikirin sendiri. Jadi disuruh mikir dulu oleh Allah, mikir berselisih gitu kan, mereka berbeda pendapat. Tapi pada akhirnya Allah ngasih tahu. Ya, ketika mereka menyadari bahwa otak mereka, akal mereka itu terbatas, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang sebenarnya. Oleh karena itu jangan kita terlalu mengandalkan akal kita. Maka orang itu akan sombong, ya, disebut sombong orang yang dia hanya mengandalkan akal lalu menyepelekan ini petunjuk Allah Al-Qur'an. Ya. Kata Rasul apa? Orang yang mencari petunjuk, ya, man tada bi ghairihi, ya, siapa yang mencari petunjuk kepada selain Al-Qur'an, adallahullah, Allah akan menyesatkan. Makanya jangan merasa cukup kalau kita belajar dari ilmu-ilmu yang dibuat oleh manusia. Kita di sekolah belajar ini, belajar itu kan hasil pemikiran manusia, tapi kita tidak belajar kepada wahyu Al-Qur'an, kepada wahyu Allah. Padahal Al-Qur'an inilah menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likuli syai'in. Ya, orang sudah merasa bangga dengan ilmu yang mereka pelajari, ilmu alam, ilmu ini, tapi mereka tidak mau belajar ilmu alam kepada Qur'an. Padahal ini ada ilmu alam di Al-Qur'an. Ada sumber-sumber ilmu. Iya. Gitu. Jadi jangan meninggalkan Al-Qur'an. Wahyu Allah ini sudah pasti kebenarannya. Ya. Jadi ibaratnya dalam menuntut ilmu itu, ya, semua ilmu, saya katakan semua ilmu, Al-Qur'an itu bukan untuk panduan ilmu syariat saja, bukan. Al-Qur'an ini sebagai panduan bagi semua ilmu. Semua ilmu, karena Allah katakan apa? Tibyanan likulli syai'in, jelas itu menjelaskan segala sesuatu. Jadi di sini ada petunjuknya. Ya, kamu ingin belajar tentang apa? Ingin belajar tentang tumbuhan? Ada di sini petunjuk. Belajar tentang hewan? Ada. Di sini belajar tentang langit? Ada di sini. Bahkan belajar tentang diri sendiri, tentang manusia? Di sini dijelaskan banyak tentang manusia. Belajar kepada Al-Qur'an dulu, baru setelah itu diteliti oleh pemikiran kita. Ya, ini sebagai adab mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Ya, la tuqaddimu baina yadayya wa rasul. Jangan mendahului Allah. Sekarang kan orang merasa apa, ya? Merasa sok gitu, ya, mendahulukan pendapat dia, mendahulukan ilmu-ilmu pengetahuan, tapi Quran hadisnya dibelakangkan. Itu tidak beradab. Itu tidak sesuai dengan ayat tadi di surat Al-Hujurat, la tuqaddimu baina yadayya wa rasul. Ya, dia mendahulukan ilmunya, ilmu-ilmu manusia. tapi Quran hadis disingkirkan. Ini yang terjadi di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, ya gitu. Oh, belajar IPA, belajar IPS nggak pakai Quran hadis, ini salah. Kamu belajar apa saja harus pakai Quran hadis. Itu sebagai orang beriman. Jadi kan sekarang itu kamu misalnya belajar tentang alam, tapi nggak pernah diingatkan dengan ayat Quran. Jadi seakan-akan gini, Quran hadis itu pelajaran agama doang itu mah. Nah ini yang disebut dengan pemahaman sekuler. Di sekuler ini agama itu atau ayat Quran, wahyu itu disingkirkan dari ilmu pengetahuan. Ya, maka nanti kamu nanti mau jadi ahli ilmu apa? Al-Quran hadis didahulukan. Jadi dokter, Quran hadis ada panduannya. Ya, gitu. Semua ada. Jadi ibaratnya Al-Quran itu adalah apa? Komandan. Al-Quran itu komandan, sedangkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang lain itu sebagai apa? Prajurit. Nanti prajurit itu akan bergerak sesuai dengan perintah komandan. Kata Quran begini, maka nanti diikuti oleh para ilmu. Ya. Misalnya ketika dalam pertanian, ketika kita ingin mengetahui buah apa yang paling baik, paling bagus, lihat dulu petunjuknya di Quran. Buah yang paling banyak disebutkan di Quran apa? Kurma, itu sebanyak 20 kali. Ya, nah berarti itu kita lihat panduannya pada Quran, baru kita teliti. Kita diteliti ternyata betul. Dan apa yang kita teliti, apa yang diteliti oleh manusia, semuanya kalau penelitian itu benar akan membuktikan kebenaran Al-Quran. Itu sudah banyak. Sudah banyak buktinya. Ya, jadi ayat-ayat yang Allah berikan di surat ini, di ayat ini, supaya apa? Supaya menyadarkan kita, ya, pada akhirnya Allah yang memberikan kebenaran itu. Ya, pada akhirnya kita harus menyerahkan ilmu itu kepada Allah, sehingga di sini ada bimbingan, fala tumari fihi, jangan kamu berdebat tentang mereka illa miro'an zohiro, kecuali dengan perdebatan yang tampak yang kamu tahu ilmunya. Jadi kan gak berguna lah kita memperdebatkan sesuatu yang tidak jelas. Kalau kita tahu ilmunya, kita sampaikan. Jangan sampai hanya apa, apa namanya, kalau dalam ilmu filsafat itu disebutnya berspekulasi. Berspekulasi, jadi meraba-raba kemungkinan begini dan sebagainya gitu. Tapi kita tidak punya ilmu. Tidak ilmu yang benar, tidak punya ilmu yang benar. Kalau kita punya ilmu yang benar, ya sampaikan, debat gitu dengan mereka dengan menyampaikan kebenaran itu. Wala tastafti fihi minhum ahada, jangan minta fatwa, jangan bertanya kepada mereka yang ahlu kitab. Karena di ahlu kitab Yahudi dan Kristen ada kisah ini, kisah Ashabul Kahfi ini. Tapi kata Allah, jangan kau tanyakan kepada mereka bahwa apa yang diinformasikan dalam Al-Quran ini sudah cukup. Kita enggak usah lagi. Ah, saya ingin memperdalam apa ya warna anjing mereka, gitu. Enggak perlu. Ya, gitu. Enggak perlu. Kalau halal itu enggak perlu kamu ingin teliti. Nah, gitu. Enggak usah tanya. Makanya hati-hati ketika kamu searching di internet, ya Google, tentang kisah Ashabul Kahfi. Oh, ini penjelasan paling lengkap kisah Ashabul Kahfi, tapi isinya semuanya apa namanya, tidak jelas sumbernya. Kita udah cukup lah dengan pemahaman Al-Quran dengan, dan juga tafsir yang sudah saya tulis di sini. Ya, ini sudah menjadi pilihan-pilihan, pendapat pilihan-pilihan. Silahkan pegang pendapat ini tentang Ashabul Kahfi, karena kisah-kisah yang Allah sampaikan itu tujuannya bukan ingin memperdalam kisahnya. Makanya dalam sejarah, dalam kisah itu tanggal-tanggal ataupun ya seperti warna-warna itu, ya tempat dan lain sebagainya, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting apa? Yang paling penting pelajaran kita ambil dari situ. Ya, itu yang bisa kita apa namanya, gali dari pelajaran yang apa, yang ini, yang tema ini. Dengan satu tema besar adalah bagaimana kita bisa membuat suatu kenangan indah, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Ashabul Kahfi, ya, untuk orang-orang yang ada setelah kita.